بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحبتي في الله Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kitab hadis arba'in karya Al-Hafidh An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf rahimahullah. Memasuki hadis yang ke-7. Hadis Tamim Ad-Dari رضي الله تعالى عنه قال عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. dari Tamim Ad-Dari رضي الله تعالى عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. 3 kali Rasulullah sallam ulang. Kemudian aku tanya, kami para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk para imam kaum muslimin, dan keumuman kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis ini merupakan hadisun azim, hadis yang sangat agung yang menjadi dasar utama dalam agama ini, salah satu hadis yang menjadi induk di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu beliau adalah sahabat Rasulullah SAW, dikenal dengan kunyahnya Abu Ruqayyah. Tamim bin Aus Ad-Dari beliau Islam tahun 9 Hijriah dan Rasulullah SAW menyampaikan dari Tamim kisah Al-Jassasa terkait riwayat Dajjal. Tamim dikenal seorang tokoh ahli ibadah, selain tentunya banyak atau sering membaca Quranul Karim, beliaulah yang juga bertemu dengan dabbah, binatang yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan, dan itu Allah takdirkan terjadi pada Tamim Ad-Dari di Jaziratul Bahr, ketika beliau terdampar dari lautan. Al-Jassasa disebut demikian karena dia yang mencari belita binatang ini untuk kemudian menyampaikan kepada Dajjal tentang apa yang terjadi dan sampai di mana perkembangan dunia ini. Tamim Ad-Dari, sahabat yang mulia, meriwayatkan dari Rasul Sallam banyak ilmu, sehingga kata-kata ada waman indahu ilmul kitab, ketika menafsirkan ayat, dan orang yang punya ilmu tentang kitab Quran, mereka adalah kata-kata ada Salman ibnu Sallam, Abdullah bin Salam, dan Tamim Ad-Dari. Ini termasuk yang diakui keilmuannya oleh para a'immah radhiyallahu ta'ala anhu. Tamim Ad-Dari juga salah satu sahabat yang mengumpulkan Quran, menghafal dan menguasainya di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya bersama Utsman bin Affan dan juga Zaid Ibn Thabit. Tamim dikenal kesalehannya, ketakwaannya radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Meninggal tahun 40 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Sekilas tentang sahabat Tamim bin Aus Abu Ruqayyah Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadith Ad-Dinun Nasiha, selain dari Tamim juga diriwayatkan dari hadis Ibnu Umar, Sauban, dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Kata Imam Hafidz Abu Nu'aim rahimahullah, hadza hadis lahu sya'n. Hadis ini sangat penting, punya kedudukan besar. Kata Muhammad Ibn Aslam At-Tusi, dia merupakan 1/4 dari agama ini. Ini ilmu syariat ini, Islam. Jika diringkas ada pada 4 hadis. Salah satunya hadis Tamim ini. Hadis Tamim menyebutkan tentang nasihat, dan tentang nasihat banyak hadis lain yang semakna dengannya, baik itu nasihat liwulatil umur kepada pemerintah, penguasa, atau kepada keumuman kaum muslimin, seperti hadis Jarir bin Abdullah, bayatul Nabi ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nusuh likulli muslim. Aku bayat kepada Rasulullah SAW untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan bernasehat kepada setiap muslim. Di Sahih Muslim pula ma'ruf dari hadis Abu Hurairah, haqul muslim 'alal muslim sitt. Ada 6 hak muslim atas muslim yang lain. Yang salah satu Rasul sebutkan, wa idza stansahaka fansahlah. Jika dia memintamu nasihat, maka nasihati dia. Hak seorang muslim atas saudaranya muslim yang lain. Adapun nasihat kepada para penguasa, pemerintah, banyak juga tersebutkan dalam riwayat-riwayat hadis, seperti hadis yang diriwayatkan dari Qudni, dari Abu Sa'id, salatun la yaghillu alaihin qalbu mri'in muslim, an-nasiha lillah wali rasulih wali kitabih wali ammatil muslimin. Tiga perkara yang tidak akan membuat kalbu seorang muslim dengki, benci. Ini bersih hatinya dari penyakit-penyakit kalbu, yaitu nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan keumuman kaum muslimin. Di dalam hadis nasihat Rasul jadikan dari perkara agama ini, dan Allah sendiri menyebutkan dalam Quran kalau itu amalan sifat para nabinya bernasehat kepada umatnya. Dari Nuh, Saleh, dan para nabi yang lain alaihimussalam, Allah sebutkan wa ansahu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin, dan aku bernasehat untuk kalian umatnya tetapi kalian tidak mencintai orang-orang yang bernasehat. Maka nasihat menjadi ciri dan sifat anbiya wal mursalin. Oleh karenanya Rasulullah sebutkan ad-dinun nasiha. Agama ini nasihat. Menunjukkan bahwa nasihat mencakup seluruh perkara Islam dan iman dan ihsan seperti yang tersebut dalam hadis Jibril dan yang telah lalu. Karena semua itu din. Atakum liu'allimakum dinakum. Maka nasihat lillah, nasihat untuk Allah menuntut orang, maknanya menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya. Perintah Allah dengan sebaik mungkin. Tidak akan sempurna nasihat untuk Allah kecuali dengan itu, menegakkan perintah wajibnya dijalankan dengan sesempurna mungkin. Dan itu juga menuntut adanya kesempurnaan cinta kepada Allah yang wajib maupun yang mustahab, bersungguh-sungguh, bersemangat dalam bertaqarrub ibadah, bahkan dengan amalan-amalan yang sunnah, dan meninggalkan yang haram, yang dilarang, maupun yang makruh, juga karena taat dan patuh kepada Allah. Makna nasihat untuk Allah ini tersebutkan di dalam hadis mursal, mursal hasan, marasil hasan, diriwayatkan oleh Nabi Dunia. Ara'aitum law kana li ahadikum 'abdan fa kana ahaduhum yuti'u idza amara wa yuaddi ilayhi idza tamana wa yansahu lahu idza ghaba 'an wa kana al-akhar ya'zihi idza amara yakhunu idza tamana wa yaghshuhu idza ghaba 'anhu kana sawa'a قالوا لا، قال فكذاكم أنتم عند الله. Menurut kalian, kalau kalian punya dua budak hamba, yang satu setiap diperintah taat menjalankan, jika diberi amanat kepercayaan dia jaga, kalau ditinggal betul-betul bernasehat, menjaga harta tuannya, majikannya, menjaga kehormatannya. Yang satu, budaknya, hambanya, sering bermaksiat. Ini kalau diperintah, nggak mau turut, nggak taat. Kalau diberi amanat, khianat. Kalau ditinggal, menipu. Apa sama keduanya? Mereka jawab, tidak. Maka Nabi katakan, begitu pula kalian di sisi Allah. Tidak akan sama yang bernasehat dengan yang tidak. Ad-dinun nasiha, kata Imam Al-Khattabi, nasihat ini kata kalimat yang luas yang maknanya orang ingin yang terbaik untuk yang dia nasihati. Ingin yang termurni bagi orang yang dia nasihati. Seperti dalam bahasa Arab, nasahtul asal, aku murnikan madu itu. Artinya dari segala kotoran yang menyangkut di madu itu, mungkin rumah lebahnya atau yang lain, difilter, dibersihkan. Kata kita ingin madu ini murni, bersih. Seperti itu pula nasihat. Kita ingin yang terbaik untuk saudara kita. Maka makna nasihat untuk Allah, mengikhlaskan niat dalam ibadah amalan kita untuk Allah. Benarnya akidah tauhid dalam mengesakan Allah, wahdaniyahnya tabaraka wa ta'ala, iman kepada Allah, baik itu terhadap rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma wa sifat, disempurnakan semua itu sebagaimana Allah dan Rasul ajarkan. Wali kitabihi, untuk kitabnya. Nasihat untuk kitab Allah, Quran, tentunya dengan mengimaninya, mengamalkan kandungan isinya, membacanya, mempelajari tafsirnya, menghalalkan yang halalnya, mengharamkan yang haramnya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, membenarkan yakin berita-beritanya, kabar yang Allah sebutkan, dan mendakwahkan itu setelah diamalkan dalam kehidupan kita, termasuk mempelajari bacaannya yang benar, tartil, makhraj hurufnya, sesuai tajwidnya, semua ini masuk dalam arti iman atau nasihat untuk kitab Allah. Nas'alullah at-tawfiq. Wali Rasulih. Nasihat untuk Rasulnya. Begitu pula mengimani kenabian beliau. Menjalankan taat perintah ajaran beliau. Meninggalkan larangan yang beliau larang. Membenarkan segala berita, kabar yang beliau sampaikan. Memuliakan sunnah beliau di atas segalanya. Beribadah kepada Allah dengan tuntunan dan ajaran beliau. Nasihat untuk a'immatul muslimin. Tentunya dengan memuliakan mereka, mendoakan baik untuk mereka, tidak menghasut awam untuk benci musuh kepada mereka, mengajak muslimin, menyatukan umat untuk satu hati, taat kepada pemimpinnya, tidak memecah belah kaum muslimin, menentang pemerintahnya, tidak mencela, tidak memusuhi dan menanamkan kedengkian kepada masyarakat awam terhadap para pemerintahnya. Nasihat untuk mereka. Adapun ahmatul muslimin, kaum muslimin, membimbing mereka, nasihat untuk setiap kemaslahatan bagi mereka, baik itu dalam perkara duniawi maupun itu perkara-perkara ukhrawi. Tentunya semua itu lebih rincinya ada yang wajib pada masing-masingnya, ada yang sunnah, tidak satu derajat. Ada yang nasihat itu tingkatannya wajib, baik itu yang kepada a'immatul muslimin, ataupun kepada ammatul muslimin, keumuman semua muslim. Ada yang mustahab, sunnah disenangi untuk kita bernasehat kepada mereka, mencintai kemaslahatan dan kebaikan untuk setiap muslim. Berarti makna nasihat ini untuk kita cinta bagi mereka seperti kita cinta untuk diri kita sendiri. Kita benci untuk mereka seperti kita benci untuk diri kita sendiri. Kita senang yang membuat mereka senang, kita sedih yang membuat mereka sedih. Nasihat pula menuntut untuk kita sayang kepada mereka, mencintai yang lebih kecil, lebih muda, menyayangi mereka, hormat kepada yang lebih tua, memuliakan, sehingga kesimpulan nasihat kata Ibnu Shalah rahimahullah, nasihat ini kalimat yang begitu luas yang intinya yang bernasehat itu melakukan atau memberi segala kepada yang dia nasehati wujuhul khair, segala pintu kebaikan, segala bentuk rupa kebaikan, baik itu amal perbuatan dia lakukan ataupun itu kehendak niat kita ingin memberi yang terbaik untuk setiap yang kita bernasehat kepadanya. Tentunya yang terlebih lagi ketika nasihat itu dengan mengajarkan yang jahil ilmu yang menyimpang dikembalikan kepada al-haq, diingatkan, berlemah lembut, sabar dalam amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka, semua ini nasihat untuk kaum muslimin, untuk a'immahnya, disampaikan dengan bahasa yang sesantun mungkin, bahasa yang sebaik mungkin, demikian pula perlu difahami nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, dan untuk rasulnya ada yang bentuknya khusus bagi para ulama. Dalam hal ini membantah ahlul ahwa yang sesat. Karena itu terkadang di luar kemampuan kita, di luar kemampuan keumuman muslim mengerti syubhat, kebatilan, tahu kelemahannya di mana, membantahnya dengan ilmu, qala Allah, qala Rasul. Tentu itu tugas para ulama yang rasikhin fil ilm, ulama yang mumpuni, yang matang dalam ilmu. Kita tentunya tinggal mengikuti, mengambil, menerima apa yang mereka jelaskan kepada kita. Itu beberapa arti atau makna diberi nasihat yang karenanya membuat generasi pertama sahabat menjadi orang-orang yang mulia. Kata Fudail bin Iyad, mereka, para sahabat, mengalahkan yang selain mereka bukan karena banyak sholat dan puasa, tetapi karena sakhaul anfus, jiwa mereka yang besar, derma dan mulia, bersih dadanya, salamatus sudur, dari kebencian, kedengkian, penyakit hati, dan karena mereka selalu bernasehat kepada umat. Ibnu Mubarak pernah ditanya, amalan apa yang paling afdol? Jawab beliau, an-nushulillah, bernasehat untuk Allah, karena Allah. Makna ini yang disebutkan oleh Imam Ma'mar, ansahun nas lak man khaf Allah fik. Orang yang paling bernasehat padamu adalah yang takut kepada Allah padamu. Dia takut kepada Allah untuk mendzalimi kamu, mendzalimi hak-hakmu. Tidak ingin dalam bermuamalah denganmu, dia menyalahi syariat Allah, sunnah nabinya. Maka temanmu ini yang paling bernasehat kepadamu. Semakin dia takut kepada Allah dalam bermuamalah denganmu, semakin dia orang yang paling bernasehat untukmu. Itu pun mereka sampaikan dengan rahasia, arti rahasia tidak diketahui orang lain, tidak didengar. Orang tidak tahu kalau kamu telah bernasehat kepada fulan, telah mengingatkannya, menasehatinya. Dan itu sifat mukmin. Kata Fudail bin Iyad, al-mu'min yastur wa yansah, wal-fajir yahtak wa yu'ayyir. Kalau itu mukmin, dia menutupi dan menasehati. Tahu saudaranya salah, tahu ikhwannya ada kekeliruan, ada kekurangan, dia tutupi kekurangan itu dari kesalahan pribadi atau mungkin kemaksiatan dan semisalnya, dia tutupi, tidak dia sebarkan kepada yang lain kesana kemari. Tetapi bukan hanya menutupi, dia pun menasehati, ittaqillah ya akhi, kamu berbuat begini, begitu, ini mungkar, itu maksiat, ini enggak baik, tinggalkan, benahi dirimu. Nasihat untuknya. Adapun fajir, sifatnya yahtak, dia membongkar aib saudaranya, ditambah dia mencela perbuatannya. Sehingga dia bicara ke sana kemari, fulan, melakukan ini itu. Aku lihat sendiri, aku dengar sendiri. Fulan berbuat begini begitu, Fulan melakukan ini itu. Apa enggak pantas masa orang begini begitu? Itu sifat fajir. Tidak dia tutupi, tidak pula dia bernasehat, malah dia bongkar dan dia caci maki, dia jadikan bahan ledekan dan celaan pada saudaranya. Bukan demikian sifat seorang mukmin. Ad-din nasihat. Agama itu nasihat. Makna yang serupa dari Fudhail bin Iyad disampaikan pula oleh Imam Abdul Aziz Ibn Abi Rawad. Beda antara sifat seorang mukmin dengan sifat seorang fajir atau munafik. Terutama kalau itu nasihat kepada pemerintah. Makanya Ibnu Abbas ketika ditanya orang mau amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpinnya, penguasanya, pemerintahnya, kata beliau, kalau memang kamu mau lakukan itu, fa fima bainaka wa bainahu, hendaknya itu khusus antara kamu dengan dia. Tidak ada yang tahu satupun kalau kamu telah bernasehat, menyampaikan yang terbaik untuk pemimpin tersebut. Itu salah satu makna penting dalam nasihat. Nasihat kepada para penguasa, nasihat kepada para pemimpin. Maka apa yang Nabi katakan ad-dinun nasihah betul-betul menunjukkan pentingnya arti nasihat ini dalam agama. Karena dengan nasihat itu muslimin akan mendapat kemaslahatan, kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan dengan menyalahi ini, mereka akan merugi sengsara di dunianya maupun itu dalam perkara akhiratnya. Itu secara ringkas makna hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Tamim Ad-Dari, hadis ke-7, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Artinya inti dari agama, perkara yang penting dalam agama ini. Seperti ketika Rasulullah katakan al-hajju arafa, haji itu adalah arafa, yang diwukuf di arafa. Artinya itu rukun yang sangat penting dalam ibadah haji. Maka demikian pula dalam masalah agama, perkara yang begitu penting adalah bernasehat dengan segala maknanya, seperti yang telah lalu dalam penjelasan para ulama terkait hadis ini. Berarti faidah hadis yang pertama menjelaskan kepada kita besar dan pentingnya arti nasihat dalam agama ini. Penjelasan yang kedua, untuk siapa nasihat itu dan makna masing-masingnya untuk Allah itu apa maksudnya, untuk kitabnya, untuk rasulnya, a'immatul muslimin wa ammatihim. Yang ketiga, anjuran tentunya, perintah untuk setiap muslim bernasehat. Ya, kepada Allah dengan maknanya tadi, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada pemimpinnya, pemerintahnya, dan kepada saudara-saudaranya muslimin yang lain. Yang keempat, menjelaskan kepada kita semangat para sahabat dalam belajar agama. Diketahui karena mereka tanya, mereka enggak diam. Liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Mereka tanya untuk mereka amalkan. Berarti mereka peduli, perhatian untuk demi kepentingan agama mereka. Dan itu tauladan bagi kita, contoh uswah hasanah. Untuk setiap muslim begitu pula menjadikan urusan agamanya yang terpenting dan di atas segala-galanya. Yang terakhir mungkin bahwa amalan termasuk dari agama. Dan agama pun ad-din dinamakan untuk sesuatu yang itu amalan. Terbukti dalam hadis Nabi katakan ad-dinun nasiha. Nasihat amalan. Kita bernasihat dengan makna-maknanya tadi, menjalankan perintah Allah, kita sholat bernasihat untuk Allah. Kita meninggalkan maksiat, bernasihat. Kita puasa, kita zakat, membaca Quran, nasihat untuk kitabullah. Amalan. Menjalankan sunnah Nabi, perintah Nabi, amalan, nasihat. Maka nasihat Rasul sebutkan sebagai agama. Berarti agama digunakan untuk makna amalan pula. Ad-dinu nasiha. Itu mungkin makna hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Kita cukupkan sekian. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya nanti. Walhamdulillahi rabbil alamin.